Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daras pada kitab Talkhis Fiqhil Faraid yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kajian terakhir yang kita pelajari adalah tentang Al-Hajab, penghalang di dalam warisan. Dan telah kita sebutkan bahwasanya penghalang itu ada dua macam. Yang pertama, penghalang karena sifat, yaitu ada tiga. Yang pertama, perbedaan di dalam agama antara pewaris dan ahli waris. Kemudian status, yang kedua status sebagai seorang budak. Kemudian yang ketiga karena pembunuhan. Yang membunuh tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh, tapi tidak sebaliknya. Nah, yang terbunuh berhak mendapatkan warisan dari harta orang yang membunuhnya. Misalnya, seorang anak membunuh seorang membunuh saudara kandungnya dengan niat untuk merampas harta yang dimiliki oleh saudaranya tersebut. Dia telah menusukkan pisau misalnya, dan lalu dibawa ke rumah sakit. Qadarullah, yang membunuh di tengah jalan tertabrak, dua-duanya meninggal. Tapi yang membunuh justru pertama kali meninggal. Nah, si pembunuh meninggal duluan, kemudian yang terbunuh meninggal beberapa saat setelah yang membunuh tadi. Maka yang terbunuh tadi ini berhak mendapatkan warisan dari yang membunuhnya. Nah, jadi larangan ini, sifat yang ketiga ini, larangan ini hanya sepihak saja. Nah, penghalang ini hanya sepihak saja, yakni pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari yang dibunuh. Kemudian jenis yang kedua, yaitu penghalang dikarenakan keberadaan orang-orang tertentu. Terhalangi dikarenakan keberadaan orang-orang tertentu. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya setiap laki-laki akan menghalangi laki-laki yang berada di atasnya. Nah, barakallahu fikum. Dan setiap perempuan akan menghalangi perempuan yang berada di atasnya. Kemudian setiap laki-laki akan menghalangi setiap ahli waris yang berada di bawahnya. Laki-laki, anak laki-laki akan menghalangi cucu, baik laki-laki ataupun perempuan cucu tersebut. Nah, terakhir yang kita sebutkan yaitu tentang al-hawashi. Al-hawashi yakni setiap yang silsilahnya bertemu pada ayah, pada kakek, dan ke atas terus. Nah, siapa saja itu al-hawashi? Al-hawashi, paman, contohnya adalah paman, saudara dari al-mayyit, ponakan, sepupu, anak dari sepupu, anak dari saudara, anak dari keponakan, dan seterusnya ke bawah. Nah, itu al-hawashi. Telah kita sebutkan Barakallahu fikum, bahwasanya seluruh al-hawashi itu akan terhalangi dengan keberadaan laki-laki dari ahli waris dari golongan al-usul ataupun al-furu'. Dari golongan al-usul ataupun al-furu'. Siapa itu al-usul? Ayah, kakek. Siapa itu al-furu'? Anak laki-laki, cucu laki-laki. Maka dengan keberadaan ahli waris dari golongan al-usul dan al-furu' dari jenis laki-laki, maka akan menghalangi semua al-hawashi. Nah, telah kita sebutkan contohnya yang kemarin. Barakallahu fikum. Begitu juga al-ikhwah minal saudara ataupun saudari seibu terhalangi dengan keberadaan anak perempuan. Dengan keberadaan anak perempuan. Nah, maksudnya di sini dengan keberadaan anak perempuan saja dia sudah terhalangi, apalagi dengan keberadaan anak laki-laki. Nah, contohnya an yamuta syakhsun an bintihi wa akhihi min ummihi wa akhihi asy-syaqiq. Seseorang meninggal, nah, kemudian ada ahli warisnya anak perempuannya, kemudian saudara seibu dan saudara kandung. Maka harta warisan setengah untuk anak perempuan, sisanya untuk saudara kandung. Saudara seibu tidak mendapatkan. Kenapa? Karena al-mayyit memiliki keturunan perempuan. Al-mayyit memiliki keturunan perempuan. Baru keturunan perempuan saja sudah menghalangi, apalagi kalau ada keturunan laki-laki. Nah, di sini disebutkan supaya jangan disamakan antara al-ikhwah asy-syaqi al-asyqaq, saudara kandung, dengan saudara seibu. Nah, saudara kandung hanya terhalangi apabila al-mayyit memiliki keturunan laki-laki. Apabila al-mayyit tidak memiliki keturunan laki-laki namun memiliki keturunan perempuan, maka saudara kandung masih dapat. Nah, dia masih digolongkan sebagai asobah. Beda dengan saudara seibu. Nah, saudara seibu akan terhalangi apabila al-mayyit memiliki keturunan baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan perempuan saja dia sudah terhalangi, apalagi dengan adanya anak laki-laki. Ini maksud poin yang nomor 2 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh. Berikutnya adalah yang ketiga. Al-ikhwah minal ab yahjabuna bidzukur minal asyqa. Saudara seayah, tadi pembahasan kita saudara seibu. Nah, sekarang saudara satu ayah beda ibu. Satu ayah beda ibu. Akan terhalangi yahjabuna bidzukuri minal asyqa. Terhalangi dengan keberadaan saudara kandung, saudara laki-laki kandung. Nah, saudara yang berkelamin laki-laki yang kandung. Jadi al-ikhwah minal ab akan terhalangi, saudara seayah akan terhalangi dengan keberadaan saudara kandung laki-laki. Nah, contohnya an yamuta syakhsun an ukhtihi min ummihi wa ukhtihi min abihi wa akhihi asy-syaqiq. Wa akhihi asy-syaqiq. Nah, seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada saudara seibu, ada saudari seibu, saudari seayah, dan saudara kandung laki-laki. Nah, Ada tiga saudaranya, yang dua perempuan, yang satu laki-laki. Yang pertama saudari perempuan, saudari seibu. Yang kedua saudari seayah. Nah, kemudian saudara kandung laki-laki. Falil ukht, falil ukhti minal as-sudus. Untuk saudari seibu, dia mendapatkan seperenam. Kenapa saudari kandung, saudari seibu dapat? Karena al-mayit tidak memiliki keturunan, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian saudara kandung mendapatkan sisa, saudara kandung mendapatkan sisa, yakni setelah dikurangi seperenam, sisanya 5/6. 5/6 ini diperuntukkan untuk saudara kandung yang laki-laki. Adapun untuk saudari seayah enggak dapat. Kenapa? Karena terhalangi oleh na'am barakallahu fikum al-akh asy-syaqiq. Nah, kita sebutkan al-mayyit. Nah, memiliki akhun minal ukhtun minal ab. Ukhtun minal ab. Juga memiliki ukhtun minal saudari seayah, saudari seibu. Kemudian akhun syakik. Akhun syakik, saudara kandung. Nah, bagaimana harta warisannya? Maka ukhtun minal dapat seperenam. Sisanya untuk akhun syakik 5/6. Sisanya untuk akhun syakik, untuk saudara kandung. Ukhtun minal ab enggak dapat. Kenapa? Karena ada akhun syakik. Sehingga saudara seibu, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau di dalam contoh ini laki-laki, atau kita ganti laki-laki di sini, sama saja dia juga tidak dapat. Nah, barakallahu fikum. Karena asobah itu enggak mungkin. Asobah itu tidak bisa. Karena al-ikhwah minal ab terhalangi dengan akhun syakik. Dengan akhun syakik. Mafhum? Wafit ta'sibi. Sekarang di dalam al-asobah, penghalang-penghalang di dalam al-asobah. Kalau tadi di dalam barakallahu fikum keterangan terkait dengan al-usul, al-furu' dan al-hawasyi. Sekarang wafit ta'sib, penghalang terkait dengan al-asobah. Al-asbaku jihatan yahjabu man ba'dahu. Arah tertentu atau arah yang didahulukan, arah atau jalur yang didahulukan akan menghalangi jalur yang lain, akan menghalangi sisi dan sisi atau jalur yang lain. Contohnya, na'am, barakallahu fikum, ada ayah dan anak. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada ayah dan ada anak laki-laki. Na'am, barakallahu fikum, ada al-usul dan ada al-furu'. Al-usul ini ayah. Al-ayah ini juga termasuk golongan al-asobah. Nah, begitu juga anak laki-laki juga termasuk golongan al-asobah. Nah, sekarang status sebagai asobah ada dua. Ada dua dari golongan yang berbeda dan itu tidak mungkin. Nah, karena asobah itu mendapatkan sisa dari yang sudah terbagi. Kalau ada dua golongan, ada dua golongan asobah. Nah, bukan jumlah ya. Kalau jumlahnya banyak tapi satu golongan, gak masalah. semuanya bisa dikategorikan sebagai asobah. Ini jumlahnya lebih dari satu dan berbeda golongan. Yang satu al-usul, yang satu al-furu'. Mana yang didahulukan? Al-furu', al-bunuwah, al-bunuwah, anak. Lalu status ayah bagaimana? Status ayah dia masih memiliki status sebagai ashabul furud. Maka ayah mendapatkan 1/6. Ayah mendapatkan 1/6, sisanya untuk anak laki-laki. 6. Atau ada ayah dan saudara laki-laki. Ayah dan saudara laki-laki. 6. Barakallahu fikum. Ayah dan saudara laki-laki. Mana yang kita dahulukan? Tentunya ayah. Tentunya ayah. Yang kedua, al-aqrabu manzilatan yahjabul ab'ad. Kedudukan yang paling dekat akan menghalangi yang lebih jauh darinya. Ini terjadi dalam pada satu jalur. Terjadi pada satu jalur. Seperti ayah dan kakek. Satu jalur. Sama-sama dari jalur apa? Apa namanya? Al-usul. 6. Ayah dan kakek. Seseorang meninggal. Kerabat yang ditinggalkan ayah dan kakeknya. Maka yang kita dahulukan di sini adalah al-aqrabu manzilatan. Yang paling dekat. 6. Posisinya dengan al-mayyit. Siapa yang paling dekat di sini? Ayah. Maka si kakek enggak dapat karena ada ayah. Si kakek enggak dapat karena ada ayah. Yang ketiga, al-aqwa qarabatan yahjabul ad'af. Kekerabatan yang paling kuat akan menghalangi kekerabatan yang lebih lemah darinya. Ini dari sisi kekuatan. Nah, contohnya siapa yang bisa nyebutkan? Kekerabatan yang paling kuat akan menghalangi yang lebih lemah. Nah, siapa yang bisa nyebutkan? Contohnya? Barakallahu fikum. Hanya satu contohnya. Enggak ada duanya. Nah. Barakallahu fikum. Siapa? Atau saya tunjuk. 6. Teguh. Contohnya apa? Pak Soleh. Abu Lutfi. Masih ada itu di papan tulis. Nah. Barakallahu fikum. Saudara kandung menghalangi saudara seayah. 6. Satu jalur. Kalau dari silsilahnya ketemunya ke ayah. Dengan mayit sama-sama bertemu di ayah. Nah, akan tetapi saudara kandung itu lebih kuat daripada saudara ayah. Seayah. Maka saudara kandung ini menghalangi saudara seayah. Wasabaqa syarhu dzalika wa amtsilatuhu. Telah berlalu penjelasan yang demikian dan juga contoh-contohnya. Ini tentang al-hajab. Berikutnya adalah tentang ar-rad. Ar-rad idhafatu ma yabqa ba'dal furud ila ashabiha idza lam yakun asib. Memberikan yang tersisa setelah pembagian jatah warisan kepada yang berhak, yakni memberikan yang harta warisan yang tersisa setelah dibagikan kepada pemilik-pemiliknya, apabila di situ tidak ada ahli waris dari golongan asobah. 6. Barakallahu fikum. Contoh. 6. Contoh. seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada ibu dan anak perempuan. Ibu dan anak perempuan. Barakallahu fikum. Si ibu mendapatkan 1/6. Si anak perempuan mendapatkan berapa? 1/2. Nah, 1/6 dan 1/2. Maka aslul masalah seperti yang kita sebutkan tadi, penyebutnya kita cari KPK-nya antara 6 dan 2. Berapa KPK-nya? 6. Nah, berarti sahamnya dibagi berapa? 6. Untuk anak 1/2 dari 6 berapa? Dapat 3. Ibu mendapatkan 1/6 dari 6 saham tersebut, dia mendapatkan berapa? 1. Sisa berapa? Sisa berapa saham? Sisa 2 saham. Ah, 2 saham ini bagaimana? Nah, 2 saham ini bagaimana? 2 saham ini dibagikan kepada ibu dan anak. Bagaimana cara membagikannya? Ah, inilah yang kita pelajari dalam permasalahan ar-rad. Perlu diketahui, ar-rad ini adalah lawan dari al-aul. Lawan dari al-aul. Nah, barakallahu fikum. Ar-rad lawan dari apa? Al-aul. Sudah pernah kita pelajari tentang al-aul pada halaman 28. Nah, pada halaman 28. Barakallahu fikum, kita ulang. Seseorang meninggal, ahli warisnya ada suami, dua saudari kandung, suami dan dua saudari kandung. Nah, ini al-aul. Ar-rad itu, nah, apa? Lawannya apa? Al-aul. Kalau rad ini, jatah masing-masing bertambah. Dengan catatan sahamnya dikurangi. Nah, tadi sahamnya dibagi 6, dikurangi menjadi 4. Nah, otomatis barakallahu fikum, karena pembaginya ini lebih kecil, otomatis jatahnya akan menjadi lebih banyak. Kalau al-aul, naam, al-aul ini sahamnya dikarenakan, naam, pecahannya banyak, sehingga otomatis sahamnya diperbanyak lagi. Yang tadinya hanya dibagi 8 saham, dijadikan 12 saham, tergantung keadaan. Contohnya misalnya perempuan meninggal, kemudian ahli warisnya ada zaujun. Naam, barakallahu fikum. Kemudian ukhtani syaqiqatani. Naam. Bagaimana harta warisannya? Mayit enggak punya anak, ada suami. Berarti suami mendapatkan 1/2. Barakallahu fikum. Kemudian ukhtani syaqiqatani mendapatkan berapa? Tsulutsani, 2/3. Naam. 2/3. Sekarang 2 dan 3 KPK-nya berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setengah berapa? 3. Nah, kemudian 2/3 ini berapa dari 6? 2/3 dari 6 ini berapa? 4. Sementara sahamnya cuma sisa 3. Nah, sisa 3. Maka oleh karena itu sahamnya jumlahnya ditambah menjadi berapa? Ini berapa? 4 saham. Ini berapa? 3 saham. 3 tambah 4, 7. Berarti sahamnya dijadikan 7. Nah, untuk suami dapat 4 saham, untuk suami dapat 3 saham, kemudian untuk ukhtani 2 saudari kandung dapat 4 saham. Konsekuensinya bagaimana? Nah, konsekuensinya suami tentu berkurang jatahnya. Begitu pula 2 orang saudari juga berkurang jatahnya. Jumlah saham bertambah dengan konsekuensi bahwa nah masing-masing dari pihak ini berkurang jatahnya. Nah, arad kebalikan dari al-aul. Arad kebalikan dari al-aul. Nah, jumlah sahamnya dikurangi. Nah, tadi kita sebutkan contohnya misalnya ibu dan siapa tadi? Ibu dan anak perempuan. Anak perempuan. Ibu mendapatkan berapa? 1/6. Anak perempuan mendapatkan berapa? 1/2. Berarti sahamnya berapa? 6. 6 saham. Ibu mendapatkan 1. Anak perempuan mendapatkan berapa? 3. Sisa berapa saham? 2 saham. Yang 6 ini kita jadikan 4 saham. 4 saham. Kita kurangi jumlah sahamnya. 6. Tetap masing-masing mendapatkan, ibu dapat 1 saham. Barakallahu fikum. Tadi kita sebutkan arad lawan dari, yang jelas arad ini adalah pengurangan jumlah saham dengan konsekuensi penambahan pada jumlah harta warisan. Ketahuilah bahwasanya permasalahan rad ini ada khilaf dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak boleh arad, tidak boleh arad. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan tidak boleh arad. Kenapa? Karena itu tidak disebutkan. Itu melebihi batasan yang disebutkan dari kitabullah. Sehingga oleh karena itu tidak ada arad. Lalu yang tersisa bagaimana? Dikembalikan kepada Baitul Mal. Ini pendapat yang pertama. Adapun yang pendapat yang kedua mengatakan arad itu ada. Dan mereka berdalilkan dengan ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Dan kerabat itu lebih berhak. Kerabat yang paling dekat itu lebih berhak daripada yang lainnya. Nah, sehingga oleh karena itu kerabat-kerabat ini lebih berhak untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh al-mayyit. Nah, harta yang ditinggalkan oleh al-mayyit daripada kaum muslimin yang lainnya. Daripada kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum. Arad ini hanya berlaku kepada ashabul furud. Ashabul furud. Arad ini hanya berlaku kepada ashabul furud. Selain dari pasangan suami dan istri. Selain dari pasangan suami dan istri. Nah, barakallahu fikum. Misalnya suami meninggal, yang ditinggalkan adalah istri. Suami meninggal, yang ditinggalkan adalah istri. Bagaimana harta warisan? Si istri mendapatkan 1/4. 3/4 ini bagaimana? 3/4 ini bagaimana? Nah, itu diserahkan kepada kaum Baitul Mal. Diserahkan kepada Baitul Mal. Nah, 3/4-nya diserahkan kepada Baitul Mal. Nah, barakallahu fikum. Karena istri enggak ada, jatah arad itu enggak bisa. Jatah arad itu tidak ada. Begitu pula suami. Nah, suami, istri meninggal. Hanya meninggalkan suami. Sanak keluarga yang lain enggak ada. Anak enggak punya, saudara enggak punya, paman, sepupu, ponakan enggak ada. Hanya suami saja. Nah, suami mendapatkan 1/2 dari harta warisannya, kemudian 1/2-nya diserahkan kepada Baitul Mal. 6. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti', Fala yuraddu alaihuma alaihima, maka pasangan suami dan istri enggak berhak mendapatkan harta arad. Falau halaka halikun an zaujin faqat, kalau seandainya seseorang meninggal menyisakan seorang suami saja. Fal mas'ala min itsnaini, maka harta warisannya itu sahamnya dibagi menjadi dua. Lizaud an-nis wahid, suami mendapatkan setengah berarti satu saham. Saham yang kedua sisanya diserahkan kepada baitul mal. Baitul mal. Nah, diserahkan kepada kas negara kaum muslimin. Nah, li'annahu la dalila firrad 'ala zaujain, karena tidak ada dalil dalam permasalahan arad terhadap pasangan suami istri. Id inna dalila arad qauluhu ta'ala wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Dan orang-orang yang memiliki kekerabatan yang paling dekat, ini makna ayatnya surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Ini dalil tentang arad. Kerabat yang paling dekat itu lebih berhak daripada yang lainnya, daripada kerabat yang jauh. Nah, apalagi yang sama sekali enggak punya hubungan kerabat sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Kerabat yang paling dekat itu lebih berhak daripada kerabat yang lainnya yang lebih jauh. Nah, apalagi terhadap orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan. Wazauju wazauja, suami istri, pasangan suami istri, al-irthu bainahuma laysa birham, warisan antara mereka berdua ini bukan dikarenakan hubungan rahim, bukan dikarenakan kekerabatan. Nah, walakin bizaujiha, akan tetapi dikarenakan nam perkawinan atau pernikahan. Fayakunu zauju kawahidin minal muslimin, sehingga oleh karena itu setelah suami setelah mendapatkan setengah dari harta istrinya, maka hukum suami ini sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Maka harta sisanya diserahkan kepada baitul mal. Nah, kalau seandainya pemerintah menganggap suami ini berhak mendapatkan karena dia fakir misalnya, maka diberikan. Kalau tidak, maka sama sekali tidak mendapatkan. Waqad hakahu ba'dul ulama ijma'an annahu la yuraddu 'ala az-zawjayn. Sebagian ulama menukilkan adanya ijma', kesepakatan bahwasanya tidak ada arad antara pasangan suami istri. Li'annahu la wajaha fir raddi 'alayhima min haitsul adillah. Dikarenakan tidak ada sisi. Naam, sisi di dalam arad terhadap mereka berdua dari dalil-dalil yang disebutkan. Wa dzakara ba'dhum an amiril mu'minin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu annahu radda 'ala zaujin matat anhu zaujatuhu laisa laha warisun siwahu. Diriwayatkan bahwa dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini salah dalil ini dikatakan oleh orang yang mengatakan tidak adanya rad terhadap pasangan suami istri. Mereka menggunakan dalil ini bahwasanya Utsman bin Affan memberlakukan rad terhadap suami yang mana istrinya meninggal sementara tidak ada ahli waris selain suami tersebut. Nah, Utsman memberlakukan arad terhadap suaminya. Nah, dalil ini dijadikan oleh orang-orang yang mengatakan pasangan suami istri berhak mendapatkan arad. Nah, berhak mendapatkan arad. Dijawab, hadis ini dijawab oleh para ulama yang mengatakan tidak adanya arad bagi pasangan suami istri. Nah, barakallahu fikum, di antara jawabannya adalah mungkin Utsman bin Affan menganggap bahwasannya suami ini fakir dan dia berhak mendapatkan harta dari Baitul Mal karena kefakirannya. Nah, karena kefakirannya. Sehingga oleh karena itu jalur hartanya itu nah, ke Baitul Mal kemudian kembali lagi kepada suami. Nah, atau dikarenakan istrinya ini adalah putri dari pamannya. Nah, dikarenakan istrinya ini putri dari pamannya. Sehingga oleh karena itu si suami mendapatkan warisan barakallahu fikum sebagai ashabul farad, sahibul farad, yakni setengah, kemudian sisanya sebagai ta'sib, sebagai asobah, dikarenakan dia sepupuan, sepupu. Nah, antara istri dan suami sepupu. Nah, ada kemungkinan-kemungkinan demikian. Sehingga oleh karena itu riwayat dari Utsman bin Affan ini terbantahkan dengan adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut. Nah, fayuraddu ala kulli dhi fardin biqadri fardihi illa zawjaini fala yuraddu alaihima. Maka harta warisan dikembalikan kepada ashabul farad sesuai dengan bagian, sesuai dengan bagiannya, kecuali naam, kecuali pasangan suami istri, maka mereka tidak berhak mendapatkan ar-rad. Naam, wallahu taala alam bisawab. Ilahuna sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.